pesantren, pondok pesantren Fastabiqul Khairat wonten ingkang mapan wonten Joko Dayoh Kidul Kalikotes Klaten. Undangan hadirilah Khotmil Quran dan pengajian akbar pondok pesantren Fastabiqul Khairat bersama Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus, pimpinan Majelis Ilmu dan Majelis Zikir Al-Raudhah Surakarta, binjang Selasa Pon, gangsal November, Kalihewu 13. Mekaten para lenggah para sedaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mekaten lugap tumapa ing adicara ingkang salajengipun nggih mauidzu hasanah ingkang badhe kawedhar panjenenganipun al mukarrom Romo Kiai Haji Muafiq saking Yogyakarta tumanduk dumateng panjenenganipun, semoga wekdal saha piratus sing pangentikan kawula aturaken, semoga nuwun. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopo ibu? Nopo? Ndelok ke kula kok Masya Allah. Anu nggih. Dereng nate kepanggih kiai bagus sih. Sinten wae sing ngrasani kok kiyaine gondrong mau. Daya ingkang rawuh kula dongaken uripe barokah. Nah, yang ten sing lara kula dongaken mari. Sing diutang kula dongaken lunas. Kang dereng angsal jodoh kula dongaken enggal-enggal diparingi jodoh kali Allah. Kang dereng di anak mugi-mugi enggal di anak. Kang pun gadah kathah mugi-mugi tambah kathah. Dados anak ingkang manfaat ingkang barokah. Kula panjenengan sedaya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama ingkang estu kawula ta'zimi, para hadirin hadirat jamaah pengaosan ngahat wage ingkang kawula hormati. Nyun ngapunten ingkang kathah, niki wau pun ngebut-ngebut kathah Sumpah Pemuda niki. Dalan Prambanan ditutup. Ditutup damel Sumpah Pemuda kadose wong. Pemuda-pemudi to pakaian adat nika. Ah niki do sing ngriki pemuda-pemudi do ngaji. Alhamdulillah. Kula panjenengan sedaya alhamdulillah tesih pinaringan nikmat iman. Nikmat iman ditata kali Gusti Allah. Duwe iman niku mboten enten nikmat sing luweh agung saking niku. Jadi sing paling pokok ning donya niki kudu matur nuwun teng Gusti Allah, awak dhewe diparingi nikmat iman. Ditata Gusti Allah, dipernahne dadi tiyang ingkang gadahi iman. Mboten enten niku, nikmat sak dhuwure niku. Dipun ngendikaken mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nek Gusti Allah ngersake menungsa niku apik, khairan apik. Khairan nakiroh niku khairan kamilan, keapian kang sampurno. Yufaqihu fiddin, diparingi ngerti teng urusan agama. niku awak dhewe napa mawon bentuke. Nek diparingi ngerti urusan agama niku berarti dipernahke kalih Gusti Allah teng papan ingkang paling sae. Onten sing dipernahaken kalih Gusti Allah dingertekke agama dados kiai. Enten. Niku Gusti Allah sing nata. Enten sing dipernahke dados santri. Enten. Onten sing dipernahke nempel teng agamane Allah dadi tukang son ngaji. Lha nggih, dadi tukang son. Enten sing dipernahke Gusti Allah ngerti ngaji ngen urusan agama dadi tukang gelar tikar. Lho, niku sedaya terkait. Ngaji nek mboten ngangge son nggih bingung seniki meng bengok-bengok gerok nggih. Ra entek. Dadi sedaya sing terkait kali agama, menungso niku nek pun nemplek teng agama, niku berarti pun dipernahke Gusti Allah ngerti urusan agama. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ana sing dipernahke dadi sopere kiai. Onten sing dipernahke dadi tukang damel nuk. Ning sedaya niku Gusti Allah sing nata. Ora kok terus dipernahke kabeh padha dadi imam ngoten mboten lah makmume sinten. Niku mila kula panjenengan sedaya lagi dipernahke ngeten niki, alhamdulillah. Niki berarti kula panjenengan sedaya dimong kalih Gusti Allah dibeto teng agamane Allah. Wasilahe macem-macem. Mila tugase ulama setunggal mewarisi duplikate Kanjeng Nabi piye carane mernahke menungso teng Gusti Allah. Niku tugase ulama. Mernahke. Lah mernahke wong Jawa teng agamane Allah niku mboten gampang. Carane rada dawa. Beda kali tiang Arab. Tengriki mernahke menungso teng agamane Allah niku kawitan dipernahke lambe nisik. Lu mernahke lambe niku ngertos nggih mernahke ngertos mboten? Mernahke lambe sik niku mawon suwe. Soale lambene wong Jawa niku mboten lambe Arab, nggih. Mernahke niku mawon suwe. Kanjeng Nabi ngendikan sing duwe donya iki Gusti Allah. Ngoten niku wong sak Arab langsung iso. Iya Kanjeng Nabi, sapa mau? Allah. Lah ngandhani wong riki mernahke lambe mawon angel. Sapa sing duwe Allah? Anang sing Allah. Anang sing lame ilang Gusti Allah. Peleme pun Allah dereng. Lek mernahke lambe niku nek teng mriki mawon angel dadi nyocokna lambe niku lho. Mila alhamdulillah kula panjenengan sedaya niki dimong kiai teng mriki dipernahke. Dipernahke napa? Dipernahke kenal Gusti Allah nyebut tok niku suwe. Diulang alhamdulillah metune ya alhamdulillah. Lha mriki kak senten. Tiang mriki niku dipernahke teng agamane Allah diulang nyebut 10 tahun niku kadang nyebut mun dereng tayeng lambene. Sinten Pak sing damel donya Gusti Allah. Diulang ya hayyu ya qayyum mawon kadang suwe metune sih ya kayuku ya kayumu. Lho kuwala wala kuwata. Lho tugase kiai lah. Neruske dawuhe Kanjeng Nabi ajak menungso teng dalane Gusti Allah. Mula kiai niku pejuang sabilillah gawa menungso teng dalane Gusti Allah. Mula kiai niku pertama mesti diniati didik menungso teng dalane Gusti Allah sebab Kanjeng Nabi nameng dawuh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi golek ilmu itu medun teko gendongane ibu tekan tekan liang lahat lah. Nek medun gendongane ibu niku ilmu nopo? Ilmu golek donya. Soale panjenengan ngapunten kula prei. Pun dibeto mriku malih mawon. Nek ajeng nyuga kula bengi. kalau ini awan prei pun matur nuwun iki ndak lali tak umbi. Soalnya Kanjeng Nabi ngendikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu iku medun kok gendongane ibu tekan liang lahat. Lah medun gendongane ibu niku ilmu napa? Sampeyan nek medun kok gendongane ibu bareng ngono nak butuh mangan nggih. Bar butuh mangan supaya iso mangan petuk sawah. Lah supaya menungso ngerti sawah, ngerti pari, mula ana sekolahan ilmu pertanian. Sesuk sampeyan butuh mangan, butuh perusa sapi. Mila Gusti Allah, kenapa mula para ulama neruske damel fakultas kehewanan. Nduk niku, lha niku sekolahe minal mahdi petuk nduk donya. Mula ana SD, ana SMP, ana SMA, perguruan tinggi. Niki golek ilmu arep petuk nduk donya. Lah sak bare petuk donya, sampeyan arep petuk sapa? Mlakune menungsa teng pundi? Sedaya mlakune menungsa nek mpun bar petuk donya kabeh niku ajeng mlaku teng lawang sing ambane mek 1,5 meter kali 2 meter. Iki mboten. Mlakune niku ngriku sedaya ajeng ngringkuk iki. Jenenge kubur, kuburan. Nah, minal mahdi saka turun gendongane ibu petuk donya, lah nek wis bar petuk donya ajeng petuk sapa teng bolongan niku? Angge jeng petuk sinten? Petuk malaikat Izrail. Nang sampean tau kenal mboten? Dereng tau kenal. Teng ngriku mboten petuk ula sawa, petuk ula akhirat, petuk kala jengking akhirat, petuk neraka, petuk swarga. Lah sampean wis tau kenal niku dereng? Sing budal ya ora tau, Mbah. Bali raiso ditakoni sing ngerti ceritane nameng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takonane nopo? Marrobuka, sopo pangeranmu? Sampeyan tahu petuk nek ditakoni ngono kuwi? Nah berarti sampeyan lak durung tahu kenal karo sing arep ditakok. Takoke durung kenal Gusti Allah. Ora tahu weruh malaikat Izrail mek jare jarene, tapi senajan jarene awak dhewe diparingi Allah ilmu, ilmu napa? Ilmu ngandel. Nah mila para ulama terus damel sekolahan-sekolahan berikutnya. Sekolahan napa? Sekolahan sing menghantarkan menungso mengenal perjalanan kehidupan berikut berikutnya. Mula para kiai sakbare gawe SMP SMA, kiai niku gawe sekolahan ana jenengane sekolahan ngahat wage, ana jenengane ngahat pon, eneng jenengane thariqah. Niki sedaya didamel supaya kula panjenengan sedaya ditarbiyah, dididik kenal Gusti Allah. Supaya napa? Supaya awak dhewe kenal sesuk nek arep merana. Lah mulang wong mriki niku mboten langsung gampang diwulang nyebut mawon mboten saged. Sebab napa? Lambene ora lambe Arab. Rupane nggih mboten rupa Arab, pesek-pesek, cekak-cekak. Lemula para ulama pertama kali memperkenalkan Allah teng lambe diwulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku ana sing metune la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Wis suwe nyebut niku mawon mboten perkawis ingkang gampil. Lha ngoten lho. Niku dereng ngedunke ngriki, iki suwe maneh ngedunke ngriki. Dereng kan bar medun ngriki nglakok ke sikil. Lah napa kula panjenengan sedaya sak niki nang masjid kok sikile isih abot? Ayo. Teng masjid kok isih abot? Le sembahyang atine kok ya durung iso. Jenengan pun saged dereng sembahyang sak atine dereng. Wong lagek kelase latihan lambe. Mula Allah. Ha, akbar. Fasih sedaya insyaallah nek wong Klaten pun fasih. Takbir wis bener lah agak muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati gampang sakit sedaya tapi wong jenenge gek latihan ngriki durung tekan ngriki Allahu Akbar begitu melek ini jam telu cecekhe kita rukuwe bolong nggih mboten Allahu Akbar rukuwe bolong sarunge anyar adelas atine Allahu Akbar gabah kuku danan Allahu Akbar ting ting ting bakul baksune liwat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim subbiha isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada Allah suwene nggih mboten. Nggih mboten. Niku berarti cen awak dhewe kelase lagek latihan lambe. Lho para ulama niku ngerti persis, para ulama bukan seorang yang hebat membaca kitab, bukan seorang yang semata-mata hebat membaca Al-Qur'an, tapi seorang pendidik menungsa ahli tarbiyah sing arep digawa kabeh teng dalane Gusti Allah. Mula para ulama nek bar didik lambe niku sing dididik napane? Mripate. Carane didik mripat pripun? Ngawonan tenaken jamaah-jamaah, majelis-majelis sing isine niki wong zikir kabeh supaya mripate weruh wong di wong zikir mungkin suwe-suwe mripate lak melok seneng. Sone digedhekno supaya kupinge krungu. Lha niki nek mental tarbiyah. Mental tarbiyah, mental pendidik niku ngoten niku. Soale napa teng ngriki mboten kabeh menungsa lahir langsung kenal Gusti Allah. Lah ulama warasatul anbiya niki didik menungsa perlahan-lahan dijak kenal Gusti Allah. Jenenge wong didik, mula para ulama ya didik cara kladen. Nah sakniki kathah wong ora mental pendidik. Mentalnya pembaca buku yang hebat, mentalnya adalah mental fotokopi yang hebat, bukan mental pendidik. Mula nek mulai haji terus kemlinti. Allah neng Mekah iki bol ya ora ana wong ngene-ngene. Salah kuwi. Kiai-kiai ngawur gawe-gawe mosok dikir datak nganggu ngini-ngini terus golek hadis ketemu tenan sahabat nek dikir manteng meneng atine manjing teng Gusti Allah. Lho niku bener keres mboten salah kok, tapi karena dia bukan seorang pendidik mula akhire munine padha plek. Kudu ngono saiki ra oleh kiai-kiai ahlul bid'ah soalnya apa? Gawe-gawe ngene-ngene, gawe-gawe zikir datak nggo speaker. Kuwi ra cocok karo sahabat. Niku bener ning karena dia bukan pendidik, dhe'e terus ngawur le omong. Niku wong pinter kepinteran. Kok kula arani kepinteran apa? Tapi kalau seorang pendidik ngerti, sahabat iku murid-e Kanjeng Nabi langsung. Sing atine wis dadi diwulang Kanjeng Nabi guru terhebat sing basirae iso wusul teng Gusti Allah. Mila para sahabat niku murid sing wis lulus, mula cukup meneng ngeten niki atine pun wusul teng Gusti Allah. Lah nek teng mriki ken meneng ngene turu. Teng mriki ken meneng ngene turu. Demi lo para ulama, ya wong kene iki gek dilatih, ya ayo sirahe diubah ora turu. Terus teng mriki banter, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lho. Wong jenenge didik. Lah didik kok ora eneng suarane iki terus lek dididik kepiye? Apa ya rabi yo. Lho, peraturane nak pun enten. Tulis ngono teng sekolah TK nika, guru TK nika nggih, guru TK. Nulis teng tembok kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka cintailah orang tuamu. Ngoten niku template-e nang tembok. Angger cacilik sekolah delok, iki lho. Quran meneh. Cilik sa. Delok iki. Kira-kira cacilike dong napa mboten? Sebagai seorang pendidik senajana guru niku wis pinter, terpaksa kudu dak jelas neng menungso napa neng cacilik niku. Kangge lagu satu satu aku sayang ibu, dua dua karo joget barang. Nek ora eneng cacilik mesti wah cahedan ngoten. Tapi berhubung eneng bocah cilik kathah mbok ngene-ngene ya wong mulang kok. Nah kira-kira terus le mulang meneng ngono piye? Lah mula para ulama nek dikir ban banter untuk apa? Ngajari bersantrine kerungu, lambene iso nyonto. Ben iki ne krungu lambene iso nyonto. Ora kaya saiki bar salat terus le zikir meneng karo ngadep makmume tolah-toleh. Akhire napa? Masyarakat mriki sing sepuh-sepuh akhire ora ngerti carane zikir, suwe-suwe ora iso zikir teng Gusti Allah. Nggih, lha mula wong niku sing biyen ora gelem ngene-ngene, iki akhire lak ya njuk do ora iso zikir. Mula nek teng kutha-kutha sakniki nek enteng majelis zikir pesertane ratusan ribu. Sebab napa? Biyen wong kutha-kutha salah melu ajaran sing ora mulangi carane zikir. Napa Habib Syekh sakniki nek teng kutha-kutha kok menjamur? Soale biyen wong kutha-kutha salah melu ajaran selawat ora ngangge marhabanan, ora ngangge terbang sing akhire ora iso salat. Atan napa tariqah sakniki kok menjamur di perguruan-perguruan tinggi? Kok menjamur di kota-kota besar? Soale wong kutha biyen salah melu ajaran sing ora nganggo cara zikir. Lah begitu sakniki dituhi zikir sak carane lagi ngerti carane zikir. Lho ya Allah. Niki lho, iki mental pendidik, niki tarbiyah. Yufaqihu fiddin diarahno menungso niku ngerti Gusti Allah, ngerti agama dados ngeten-ngeten niki sedaya sekolahan. Lah panjenengan nek ajeng kenal Gusti Allah, mboten iso nek mboten kenal Rasulullah. Mula wong Jawa dikenalne kali Rasulullah. Lah para sahabat apa le ngenalke ngangge marhabanan nggih mboten. Sahabat untuk mencintai Rasulullah mboten perlu marhabanan, mboten perlu terbangan, cukup moro teng daleme Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi isih urip. Kanjeng Nabi diparani dipijeti ngersake gule napa mi ayam Kanjeng Nabi gule. Ya teko. Dari situ timbul rasa cinta para sahabat. Lah begitu Rasulullah ra eneng, ayo carane piye? Dicerita-cerita ke panjenengan kalih Mbah Salman masih sangat mencintai, soalnya panjenengan tesih sumerep Mbah Salman sesuk anak putune panjenengan sudah sulit mencintai Mbah Salman nek panjenengan mboten nyeritake sugenge Mbah Salman. Gitu lho. Jenengan sekali bapake tesih seneng tapi buyute sesuk kali bapake panjenengan pun mboten tek seneng nek mboten jenengan critake buyutmu iki biyen kok ngene lho Le. Mila para ulama ndamel dibai, ndamel berjanji. Untuk apa di situ menceritakan Rasulullah. Lha diceritakno soalnya digawe lakon ketoprak nggih mboten oleh. Kanjeng Nabi niku di film kartun nggih mboten oleh. Cerita-critake. Lah nyeritani wong mriki nggih benten. Ana sing pun bisa diceritani cara Arab, saged wong pun mon mondok. Jak selawatan cara Arab nggih mboten masalah. Masalah. Mboten masalah. Ana Habib Syekh teko. Ya nana, ya hanana, ya nana, ya hanana. Niku lak do apal mesti iki. Zalikal fadlu minallah. Kok nika ya do isa. Wong wis do santri. Tapi sing atine dangdut ayo coba. Kiai harus ngerti ora kabeh santrine niki atine wis ati lagu Arab ana sing senengane Roma Irama, eneng sing senengane Monata. Ya kepaksa apa para ulama, ayo kenalkan Rasulullah dalam syair-syair lagu dangdut, kenalno. Tidak ada masalah. Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng. Ya Rafi'an syani wa daraji adfatan ya jiratal alami. Ya uhailal juzi wal karami. Ya uhailal juzi. Ya uhailal juzi wal karami. Nyantol wong atine ati dang dangdut duhai senangnya pengantin baru. Tak niku lagune. Tapi sing senengane campur sari mboten tek nyantol. Milo sebagai seorang pendidik harus dihantarkan dengan hatinya yang masih coro Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak perahu layar. Nah, ini ikut lagi. Loh, pendidik itu berbeda dengan cara seorang pembaca yang hebat sekalipun. Nek pembaca hebat ini ku kata. Komputer itu pembaca Al-Quran yang hebat, tapi komputer tidak pernah bisa mendidik menungso. Kaset pembaca Quran terhebat, tapi kaset tidak pernah bisa mendidik menungso. Lenile, ulama warasatul ambia tugasnya didik menungso. Masya Allah, lenile. Ini yang kadang tidak disadari kali menungso diantarkan, tapi ojo kabeh yo. Ojo kabeh terus diperlakukan sebagai pendidikan ya ana sing ora oleh kaya adzan ya aja. Engko nang adzan sak kampung diadani ra ana sing teko. Oh lah senengane dangdut akhirnya subuh-subuh ana sing adzan cara dangdut aja. Ngerti-ngerti subuh-subuh eneng sing hayya la sholat. Aja niku ana oleh ora kabeh iso cocokno. Cocoke nggih wis mek niku. Kaya wayang ini cocoknya Jawa di bahasa Indonesia itu tidak elek. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap terus di Jawa itu. Apa di Indonesia itu elek? Bumi berguncang-guncang langit kedip-kedip. Betul tadi. Indonesia Raya ini cocoknya bahasa Indonesia itu. Jawa tidak elek. Indonesia lemah banyuku. Betul tadi. Indonesia lemah banyu nenyong. Itu ini malah. Ini pendidik. Semua sedang diarahkan, digering menuju dalane Gusti Allah. Maka para ulama duwe madrasah-madrasah. Lha niku lho, mula sakniki kata digugat, mbiyen kan eneng penjelasan. Sapa sing wis melu thariqah sesuk mlebu swarga. Lah ngoten niku nggih. Niki lak do takok, lho kok iso enake ngono melu thariqah mlebu swarga? Sapa sing melok jamaah pengajian ngatwage sesuk husnul khotimah. Kiai niku lak carane ketok arep jamin swarga nggih. Sakniki kan banyak dipertanyakan kali wong Solo, kali radio nika lak do takok. Kiai iki gleleng tenan kaya le duwe swarga. Mursyid thariqah iki kemenyek tenan kaya sing arep ngatur Gusti Allah. Kok iso sapa sing melu thariqah sesuk mlebu swarga? Sopo sing melok pengajian ngatwage sesuk mlebu swarga. Lho kok enak tenan. Ngoten iku lan kata sing takok pengajian radio nika. Sing ngaji kaya entut nika. Lho kula lek ngarani kaya entut sebab meng setunggal nggih. Ana suarane ra eneng rupane. Teng pundi-pundi nek eneng suarane ra eneng rupane niku dadi fitnah. Wis nggih biyen wong entut. Mula nek ngaji teko radio mesti njuk kemlinti soale ngaji karo entut. Lha mula fitnah terjadi di mana-mana saiki. Sing tahlil elek, sing ngopo ya kenapa? Karena ngajine karo entut. Ya, coba. Lha kenapa? para ulama selalu mengatakan, kau nak melok ngaji kahat wakil insyaAllah sesuk husnul khotimah, kau nak melok tarikoh insyaAllah sesuk mlebu swarga. Sebab napa? Tarikoh pengajian koyok ngeten niki, niki dalam rangka napa? Mulang mendung sok kiai niki gurune ulamae sampean murid murite. Uang mondok, gitu yang mondok. Sak mene-mene niki kok mondok? Mati, ngerti-ngerti mati. Berarti mati dalam keadaan menuntut ilmu husnul khotimah. Nah ini majelis ilmu tarbiyah umat. Sampean nek melok pengajian ngeten niki ben ngahat wake, berarti sampean mlebu sekolahan mengenal Allah diwulang kenal Gusti Allah. Lho niku diwulang lakian. Lho diwulang kan angel banget to nggih. Lho kok sak waya-waya lagek nyebut kowe rung iso, kok mati kek ngono mati, mbok keciban talok napa keciban pelem, mati bek ngoten niku. Takoni kali malaikat mungkar nakir patuk tu marabbuka sapa pangeranmu wah bingung kok Allah apa Allah apa Allah malaikat mungkar nakir pun mboten serantan angkat godo sing paling gede. Wes ngeten iki jare malaikat rokit sik kang aja napa aja piye. Wile sekolah neng gone Mbah Salman ki durung lulus kuwi. Wis mbok cikok. Iku neng kono le nyebut wis isih angel. Apelo ile nata lambe isih durung katam kae. Wis mbok cikok aja-aja. Kuwi durung lulus kuwi. Lho. Tetes panjenengan sak wayah-wayah kapundhut, ini adalah madrasah para ulama untuk memperkenalkan Allah. Dilalah panjenengan iki termasuk murid sing mulang lambe we dereng khatam. Aja maneh kok tekan ati, aja maneh kok tekan sikil. Tapi begitu panjenengan duwe madrasah seperti ini dengan niat belajar, sak wayah-wayah panjenengan kapundhut mati dalam keadaan husnul khotimah, matinya uang sing lagi belajar mengenal Gusti Allah. Lho niku lho hakikate. Dadi duduk kok saking kemlintine kiai jamin menungso niku mboten. Kenapa? Karena kiai seorang pendidik mendirikan madrasah mengenal Allah, duwe murid sing jenise macem-macem, sing sak wayah-wayah kapundhut, klebu golongane wong sing lagi belajar. Dadi panjenengan teng ngriki niki hakikate lagi belajar mengenal Allah. Sebab napa kula panjenengan sedaya durung tahu petuk dhewe kali Gusti Allah. Mek krungu ceritane saka Kanjeng Nabi sing diterusne kali para ulama. Lho niku lho. Lah mila kula panjenengan sedaya niku wong jenenge lagi latihan. Pirang tahun panjenengan ngapunten melok ngajian ini pun pirang tahun. Pun lami nggih. Pun puluhan tahun. Nikine pun mulai saged kawitan panjenengan nak angel nggih nyocokno ngriki mau nak nggih angel ning sak niki insyaallah ngrikine pun mulai cocok tapi ngrikine atese suwe alhamdulillah pun mulai saged lho jenenge wong ngrikine dereng nggih kenal Allah lagi ngangge cara mripat ngangge cara kuping ngangge cara irung lagi dohir niki tak uga mila kula panjenengan sedaya Gusti Allah niku hadire nek direwangi mata, nek direwangi kuping, nek direwangi irung. Mila kula panjenengan sing lagi belajar ngeten iki, biasane Allah niku hadir nek awak dhewe weruh. Contone nggih, wong nek tesih makom latihan teng ngriki niku sembayang kadang mboten iso khusyuk nek mboten dikancani barang tu. Dunyo sing ketok, ngoten lho. Contone nggih sembayang mboten iso khusyuk nek mboten dikancani kipas angin. Lah nek kipas angin nek Allahu Akbar ra sedem semriwing. Allahu Akbar po khusyuk soale nang ngarepe wong akeh nek ijen duit ngoten iki. Ngoten lho. Ngamal nggih mboten tek khusyuk. Mboten ikhlas nek mboten diumumno ning Mas Masjid. Jalit lagi latihan duging ringgi ini suwe nih betul mom. Suwe. Lah para sahabat niku pun duging ringgi mula kula panjenengan sedaya mboten sakemenye. Gayane kaya wis kaya sahabat aja. Ulama niku ngerti sahabat niku wis dadi mripate, sikile wis dadi. Awak dhewe niki badui jarane. Lha mula kiai nek takbir lak mek ngeten niki Allah akbar. Ngeten niki nggih. Mboten nenten kiai kok lek takbir Allah. Oh, akbar. Mboten nenten kiai kok ngeten niku. Lah nek sahabat ditakbiri Allah. Akbar. Mboten masalah wong mripate sahabat niku wis dadi. Mripate niku wis dadi mbok ana kaya kan ana bledhek biasa mawon. Lah awak dhewe niku mripate mripat lah klaten. Allah. Akbar. Nyetop apa kuwi? Mripate mulo nek wong mriki kiai ora eneng kiai kok sembahyang terus begege grayang-grayang iki mboten enten. Sebab napa? Ngerti sikile sebelah ini ku mboten sikil sahabat. Niki sikile wong Klaten aja maneh kok digrayangi. Kambus abab mboten enak mawon minggir. Lha niki lho, ulama dengan mental pendidik, mental tarbiyah untuk apa? Mengarahkan menungso teng dalane Gusti Allah. Mula para ulama niku ora kemlinti. Ora kemenyek, ora titik-titik musyrik, ora titik-titik bid'ah, ora titik-titik napa. Karena didik. Mboten titik-titik menurut ini, menurut ini. Mboten biasa mawon. Kiai niku mentale pendidik. Mula jarang iki lho dalile, kiai lak jarang ngoten niku. Kiai paling nek misale ngongkon wong le aja nyolongan ya. Kowe sesuk nek nyolong niku mlebu neraka. Wis mengene ora. Kowe digebuki sesuk. Hati-hati ya aja nyolongan turku nek kowe kecekel polisi ya meng dihukum. Lha mek ngeten niku. Mboten kok langsung kiai. Nih le. Kene nyolong, hati-hati kowe. Kowe melanggar dawuhe Allah siji. Asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Nek ana wong maling ketok entangane. Hadise Kanjeng Nabi cetha. Lau anna Fatimatu binti syaraqat laqata'tu yadaha. Nek ana wong nyol Fatimah anakku misalnya kok nyolong, tak ketok tangane. Mboten ngoten niku nek kiai. Soale napa? Ngerti santrine niki bakale mbok bolos. Mbok wis didalili tetep setengahnya nyolong. Tapi nek pendidik dia hanya diarahkan dengan cerita supaya nek blandang nyolong niku ora dosa langsung melanggar dawuhe Gusti Allah, ora langsung melanggar Quran tapi melanggar dawuhe kiai. Mek nglanggar perintah kiyaine tok, mboten nglanggar dawuhe Gusti Allah. Dadi kula pendidik. Dadi niki madrasah-madrasahe para ulama ngenalke agamane Gusti Allah, latihan nyebut supaya napa? Bar nyebut-nyebut medun mriki nek bar medun mriki sikile mesti tindak. Sampeyan pacaran nika latihane lah lambe sik nggih. Kula lambene mbok, masyaallah, apa wae metu. Dik. Sehari tidak bertemu. Rasanya setahun. Wis apa meneh. Ono alismu nanggal sepisan. Muni-muni sampai nanti saking seringnya menyebut itu semakin cinta nggih, semakin cinta mancep nang kene. Wah gelisah tenan. Kalau tidak menyebut gelisah. Nek ora petuk mumet. Akhirnya tengah wengi eneng telepon. Mas, apa Dik? Nek bengi-bengi gerimis-gerimis ngene eneng martabak ngono enak katanya. Jare. Mboten perlu dikongkon, Mas tukoke martabak mboten. Meng disane poni nek bengi-bengi adem-adem ngene eneng martabak ngono ya. Penak. Tenang Dik, tunggu. Mbok mriyang niku mancal motor golek martabak. Iki lho Dik, akhire lho napa? Soale wis manjing tengri. Tenggeri iki lha napa awak dhewe kok isik dereng purun mriki diundang sedina ping 5 kok kita si angel. Lha pancen sekolahku lho panjenengan sedaya lagi sekolah tekan lambe. Nggih mboten. Mula len didik iki la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya napa sampeyan krungu. Nek wong ora mental pendidik akhire len didik dhewe dikir meneng ro tolah-tolah. Akhire sing tuwa-tuwa do ora iso dikir tuku tasbih karo umak umik. Terus muni alif bak tak sak jim hak kok dal-dal rok dak sin-sin sotot. Lho kok muni ngono Kang Ho wong aku dikir ora ngerti aku ngertine alif bak tak men disusun dhewe ro malaikat kaya dikare. Lah, ini mental tarbiyah. Lho nggih. Lho apakah Rasulullah itu seperti itu? Pertanyaannya. Apa Kanjeng Nabi niku koyok ngoten niku? Persis Kanjeng Nabi niku koyok ngoten niku. Kanjeng Nabi itu persis koyok ngoten niku. Pindah. Kanjeng Nabi didik menungso bukan guru kawitan. Guru kawitane menungso jenenge Nabiullah Adam alaihis salam. Nggih. Lah panjenengan mboten murite Kanjeng Nabi langsung. Tapi murite ulama warasatul anbiya. Lah karena awak dhewe niki meng diteruske kalih para ulama, mula awak dhewe lek pengajian kan penak. Nggih. Ila hadrati munggah tekan Kanjeng Nabi. Ila ruhi munggah tekan Kanjeng Nabi, jenengan dongakno gurune sak niki Mbah Salman munggah tak ngeten niku nggih ndugi Kanjeng Nabi. Lah soalene napa kiai sak niki ya meng fotokopine kiai mbiyen. Kaya kula sing kula aturke ngeten niki nggih mboten gawe-gawe kula wong niki nggih kiai mbiyen le ngaturke kaya ngeten niki. Betul. Ndugi Kanjeng Nabi, kaya Quran saiki, apa Quran saiki ki Quran zaman Kanjeng Nabi? Nggih mboten. Isine padha. Ning Quran sak niki niki meng fotokopine Quran biyen difotokopi karo Toha Putra, difotokopi karo tiga serangkai, difotokopi kali wong Madinah, ning isine padha. Lah, Mbah Salman difotokopi putrane, rupane wis ora padha, ning isine apa? Padha. Apa hadis Sahih Bukhari sing ana sak niki niku hadis Sahih Bukhari sing biyen mboten? Isine padha meng bukune beda, ana sing dicetak nganggo kain kuning, ana sing dicetak nganggo napa kertas ijo, napa-napa, cetak-cetak macam-macam. Niku. Lah mula kula ngene dhewe nek munggah ngeten iki lah. Napa wong sakniki kok do konslet? Amit sewu nggih. Napa wong sakniki kok do konslet? Sakniki wong sakniki niku lali dalan. Lali dalan ngeten iki. Lho Kanjeng Nabi niku ora lali dalan. Mboten lali dalan Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niki meng khatamul anbiya wal mursalin. Kanjeng Nabi niki meng wong buri, mboten wong kawitan. Supaya Kanjeng Nabi niki orang laleke sing biyen. Nggih. Kanjeng Nabi kalih Gusti Allah diceritani ceritane wong bi. Wong biyen iki lho Nabi Adam, iki lho Nabi Nuh, iki lho Nabi Idris, iki Nabi Saleh terus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa terus Nabi Isa, iki lho Muhammad, ngeten niku. Critake kabeh kali Gusti Allah. Bar diceritake kabeh, terus Kanjeng Nabi dijak napak tilas, didudukke petilasane. Isra Mikraj iki lho, ditilasane iki lho. Bar dinapak tilaske napa Kanjeng Nabi? Petukke kali wong biyen, petukke Nabi Ibrahim, petukke napa lengkap. Ziarah lengkap, beres. Nggih, bar ngeten niku Kanjeng Nabi wong kowe iki penerusi milata Ibrahim ben liyane ra gegeran. Iki lho, lakonana sejarahe Nabi Ibrahim waktu napak tilas petuk karo Gusti Allah. Mula ben bulan Dzulhijjah kula panjenengan sedaya napak tilas sejarahe Nabi Ibrahim. Iki lho mbelehi Siti mbelehi Nabi Ismail ning kene iki. Balang setane ngono kuwi, le tawaf ngono kuwi ngitike Siti Hajar ning kene iki. Rampung akhire Kanjeng Nabi punya pengetahuan masa lalu yang hebat. Akhire napa? Kanjeng Nabi namanya ngendikan stuk innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak. Aku ki diutus meng nyempurnakne akhlake menungso. Ora kok yo Kanjeng Nabi aku ki nggih anyar ngoten mboten. Aku iki mek nerusne dandani akhlake menungso. Mula mboten diilangi kabeh kali Kanjeng Nabi sedaya sing biyen mboten diilangi. Apa wong tawaf iku Kanjeng Nabi sing damel? Mboten. Tiang tawaf niku saderenge Kanjeng Nabi nggih pun wonten, cuman tawafe udo. Udo. tiang beleh kewan tengarpe latau zamanat, bahkan bahne Kanjeng Nabi niku sewu unta disembelih tengarpe patung. Niku nggih mboten dihilangi, cuman le nyembelih diatur ngangge cara Idul Adha. Wong rukuk sujud teng berhala niku nggih pun enten, mung ana sing rukuk langsung sujud, ana sing ngene-ngene tok. Itu tidak semuanya dihilangkan neng ditoto Kanjeng Nabi kanti selu kama raaitu muni usalli. Impunana. Dan tidak pernah menyalahkan apapun Rasulullah. Kelambenan ya wong wis apik wong klambine wong Mekah padahal Kanjeng Nabi kudune iso gawe model klambi dhewe. Tapi berhubung klambi jubah niku Rasulullah ana neng Arab, jubah udah seperti itu ya dinggo jubahan. Mula Rasulullah jubahan, Abu Jahal ya jubahan, Abu Lahab ya jubahan, Abu Jahal ya jenggoten, Kanjeng Nabi ya jenggoten. Perwujudannya persis seperti orang Arab pada umumnya. Tidak ada beda, meng raine tok sing beda. Wajahi Kanjeng Nabi kali wajah Abu Jahal tok sing beda niku mboten teng jubahe. Nek Kanjeng Nabi niku wong stres delok Kanjeng Nabi mari wajahe tersenyum, tabasam. Nek wong sehat delok Abu Jahal langsung stres. Bedane mek niku tok soalé rupane kaya wong kebelet ngising niku. Demek niku tak bedane. Tidak terlalu mencolok perbedaan Rasulullah secara fisik mboten, mboten terlalu mencolok. Dan Rasulullah lek ngomong menungso niku hebat. Lah napa sakniki wong kok do konslet? Nek Rasulullah lah mboten konslet, cuman mengatakan innama ba'istu li utammima makarimal akhlak, aku iki dutus nyempurnane akhlake menungso. Lah wong sakniki kok do konslet? Lah saiki orang nganggep. Orang nganggep para pendahulunya mboten dianggep. Rumangsane mak celuk langsung iso dhewe. Rumangsane nek wis mondok teng Madinah, nek wis mondok teng ngriko, rumangsane wis iso dhewe mboten asal muasale teko ngriki lho nek mboten ngoten mboten kejadiane kaya ngeten iki. Niki mula sakniki kuwatah terus ngene wong islami wis ora cocok, kudu jubahan kabeh. Lho ngoten niku nggih asale nggih karena ora ngerti. Padahal dugi sakniki nek teng Arab niku masih copet iki jubahan. Wong niku pakaiane wong Arab. Kanjeng Nabi kok paribasane lahir teng mriki ngoten mungkin nggih blangkonan. Sangat menghargai kok Kanjeng Nabi. Nah sing konslet niki napa ya akhir-akhir niki yang dadi teroris nggih sing titik-titik alo-alo uang niki lak ziarah kubur wae ora gelem. Ziarah wali songo mboten purun, dhe mesti konslet. Kenapa? Kualat. Lho kok kualat piye? Iman itu tidak turun langsung dari Allah iman niku. Hidayah turun dari Gusti Allah, tapi prasyarat tata cara beriman mboten iso didunke langsung kali Gusti Allah teng mendung menungso. Hidayah niku teke Gusti Allah, mula kiai niku mek ngendikan anak korek wa anta sami wallahu la. Hadi, aku iki mek maca santri ngrungokno ning paring hidayah niku Gusti Allah. Hidayah niku medune kenging Gusti Allah, tapi tata carane wong beriman niku mboten iso langsung plung eling ning rain ndas mboten iso. Niku difotokopi, diwulangke, ditarbiyah kalian para ulama. Lah sakniki napa kok wong do konslet? Lali tata cara itu diturunkan kali para ulama. Nek iman niku mudune niku kenging kiai iki, kiai iki, kiai iki, kiai iki, kiai iki mula do konslet. Bahkan saat ini teng Solo ini katah uang terus elek-elek kuburan, elek-elek wali songo, masya Allah nek kali wali songo duci anti nengke. Wali songo itu adalah simbol sesat. Nek orang neng wali songo niku lopo ya uang Jawa Islam, gitu. Irian niku mboten ketekan wali songo, gitu uang Islamnya orang no. Wali songo mboten tekan Australia, gitu orang no uang is. Wong Islam wali songo ora tekan New Zealand nggih ra neng wong Islam wali songo ora tekan Filipin nggih wong Filipin ora do kenal Islam. Napa wong Batak kata sing mboten Islam wali songo mboten mampir ngrika. Lha meniko dateng iki nani ngoten iki lho kok lali. Lha sing ngenalke sapa? Terus sakniki enten malah dirubah sakniki. Lho tapi wali songo itu kan seorang ulama yang belum sempurna. Karena ulama-ulama zaman Wali Songo adalah yang tumbuh dari tanah Jawa, le beragama iku isik cara Jawa. Iki lho pengin tak tapuk mawon lambene wong kaya ngeten iki. Lho Sunan Kalijaga niku apal Quran, apal Sahih Bukhari Muslim. Jo sembrono sampeyan. Sunan Ngampel niku hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Ini yang tidak orang ketahui. Sebab napa? Sunan Ngampel niku putrane Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim niku hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Mbah Ibrahim niku anake sapa? Mbah Ibrahim niku anake Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kafir utawa sing dikenal kalian Syekh Jumadil Kubra, seorang ulama saking Maroko, Al-Alim Al-Allamah. Mereka kata sak niki niku, Bang. Lho Wali Songo niki lak Islame durung sempurna. Sing teko mriki niki masyaallah. Ulama-ulama yang kapasitas ilmune luar biasa. Sebab ulama sing dugi mriki sing jenengane Wali Songo niku generasi pertama sing nata niku mboten wong kuyuran. Sing nata niku Sultan Muhammad saking Turki yang menata. Sebab napa? Ngislamne wong Jawa niki paling angel, paling angel. Eropa niku tahun 800 beres, Afrika tahun 900 beres, tenggeri iki dugi tahun 1400 tesih kalang kabut. Sebab napa? Ben enten kiai Melayu teng mriki, budal teng mriki ngislamke wong Jawa, mati dipangan kali wong Jawa. Wong Jawa. Soale wong Jawa terkenal senengane mangan menungso. Tahu krungu mboten jenengan wong Jawa senengane mangan menungso zaman biyen? Sumanto nggih. Lho Sumanto niku keng ajaran napa? Dadi Jawa mriyen niku asale Hindu. Cuman Hindu niku apik. Aturan uripe niku apik, meng matine sing angel. Matine tok sing angel. Sebab napa wong Hindu niku matine kudu moksa. Moksa niku syarate kudu upawasa. Upawasa niku nahan sedaya hawa nafsu donya supaya iso moksa. Ora mangan, ora ngombe, ora ngumpuli bojo, ora ngising, mandek neng isor uwit, mangke awake mimpes cilik-cilik-cilik, lap ilang jenenge muksa. Upawasa niku ngoten niku. Mula begitu wong Jawa diwulangi ora mangan, ora ngombe sedina, uli iki lak memper upawasa. Mula Syahrus Syam diarani bulan puasa. Niku ajaran upawasa. Lah tenggeri kini ku mati ngoten niku akeh sing gagal wis kadung topo awake wis mimpes cilik-cilik-cilik-cilik eling bojone macet ajeng ilang mboten saged ajeng gedhe mboten saged akhire dadi jinglot utawa bedhara karang. Mula katane nduk produk gagal niku jinglot utawa bedhara karang niku produk gagal, aja disembah, aja didol larang-larang. Karena menjadi jenglot akhirnya wong masyarakat wah nek ngono kudu golek cara mati sing luwih enteng, mati biasa. Akhirnya ketemu ajaran kali munggah teng durga, durga munggah teng ajaran Siwa. Niku ajaran nopo? Ora ajaran moksa, tapi ajaran ngeroga sukma. Akhirnya do ngeroga sukma, cuman syaratnya ngeroga sukma niki mboten nahan hawa nafsu, tapi ngumbar hawa nafsu jenengane pancamakara. Niku carane lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, muter udo kabeh. Untuk apa? Memenuhi syahwat ngisore wudel, syahwat hubungan seks bebas. Lus ngeten niki. Muter ngedep arak, arak ngedep tumpeng, tumpeng tengah-tengah ingkung menungso. Supaya awak niki syahwate anteng kabeh, ngisore wudel diwareki ngangge hubungan seks bebas, sisane sakniki teng Gunung Kemukus boyo lali. Supaya akale niki mboten kakehan pikiran grambyang teng pundi-pundi ditahan ngangge ngombe arak, ngombe khomer. Supaya wetenge niki mboten keracak krucuk pakane tumpeng sego teng ngriku. Supaya pasuk mone metu awake mboten obah, patoki ngangge mangan daging menungso mula tukul Sumanto. Akhire tiyang mriki punya ilmu khusus jenenge ilmu Bhairava Tantra. Niku nek pengen nyolong sukmane tok sing lunga jenengane ngepet. Mateni wong sukmane tok sing lunga jenengane santet. Nyenengi cah wedok sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Dadi ilmu santet, ilmu ngepet, ilmu pelet niku khas ilmu Jawa Tengah. Ya termasuk ilmu ni wong Klaten barang niki. Khas ilmu mriki. Lah itu yang membuat Islam tidak bisa menembus tanah Jawa. Lah niku lho mila para ulama termasuk Sultan Muhammad saking Turki mikir, oh kudu dikirim ulama sing ra kenek dipa Tarik dipangan sing atos daginge, atos kulite, atos balunge. Entuk ulama jenis kaya ngoten niku saking Iran. Kirim teng mriki namine Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi medun teng tanah Jawa sebagian tengah mriki teng daerah Tidar, terus teng mriki wong Jawa nyebut Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi angel, mula kondang jenengane Syekh Subakir. Kali Syekh Subakir diuber-uber tiyang niku mlayune teng Jogja. Lah teng Jogja niku diuber malih mlayu ngulon teng Gunung Serandil, jambi pitu Cilacap, mlayu ngulon Pelabuhan Ratu, mlayu ngulon Jampang Suratik Sukabumi, mlayu ngulon Banten. Banten niku kok Banten niku artine basa Sangsekerta artine tumbal. Nek mlayu ngetan munggah Gunung Lawu, terus ndelepeh Wonogiri, mlayu ngetan Gunung Kawi, Gunung Kawi mlayu ngetan teng Alas Purwo. Dipimpin pemimpin Bhairawa namine Menak Sembuyu kalian Bajul Sengoro. Menak Sembuyu niku putune Brewirabumi Prabu Menak Jingga. Saya Subakir sepuh mula Mbak Ishak digenggen nguber murite. Mbak Ishak ngoyak mereka, Menak Sembuyu nyerah. Akhire anake Menak Sembuyu sing wedok namine Dewi Sekardadu diparing ke teng Mbak Ishak, lahir Sunan Giri makame Tengger Tenggersik. Tau tilii dere. Tilii kok ora tilii. Nek mboten niat-niatan iki sampean urung Islam. Akhire tiyang Bhairawa ilang, mlayu teng Bali, mulang ilmu leak sing sakniki terkenal dengan nama Hindu Tantra Yana. Mula wong hebat-hebat termasuk pasukane Bung Karno pengawal presiden diarani pasukan Cakrabhairawa karena Bhairawa niku ilmu yang sangat hebat zaman mboten. Lah, tiyang saking Banyuwangi sebagian mlayu teng Bali, sebagian mlayu Kediri. Nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang, lah teng mriku diuber kali Sunan Bonang, Raden Makhtum Ibrahim, akhirnya tiang Kediri niku nyerah, ya wis Bhairawa Kediri ya aku nyerah Kang. Ya wis nek nyerah ra apa-apa mutermu tetep ning aja uda. Arak ganti wedang biasa, kopi teh ora apa-apa. Tumpeng iki halal, sego ra apa-apa. Lah ingkung menungso diganti ingkung bi titik mantra ngrogo sukma diganti kalimah tauhid la ilaha illallah. Mulane ana sing ngarani tumpengan saiki kok musyrik mrene tapuk ya lambene. Loh niki nek wong ora, lho kenapa? Kenapa mereka mengatakan tumpengan itu musyrik? Karena mereka tidak mengerti sejarahnya Sunan Bonang. Mereka tidak mengerti sejarahnya Mbah Maulana Is Wis gak ndak ngerti niku belas. Lho niki lho maknane sinau dadi apa ten sak. Iki musyrik kenapa? Karena gak ngerti. Lah kenapa kok gak ngerti? Ora gelem ngerti soale wedi nek belajar karo kiai liyane niku ndak ora ampuh. Lah nek langsung kok Quran iki ketoke lu ampuh nggih bacakan. Bacakan ya masih cah tekar ya iso nek ngaji kaya ngono. Tidak punya mental pendidik. Loh ini lho. Ini yang tidak dipelajari. Yang kedua terus dikirim ulama sing bagian mula ngaji karena di sini tidak kenal Allah, tidak kenal Quran. Mula dikirim ulama sing mula ngaji biasa di pondok saking Maroko jenengane Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Kampung namine Kampung Maghrib, boyong sak pondok mriki mula kathah santri Maghrib mriko teng mriki dikenal kalian Maulana Maghrib. Maghribi medun teng Turgo daerah Merapi. Mulang teng riku. Soale napa? Medune teng gunung, soale Merapi niki bledas-bledos mawon. Nah, gunung niku wedine meng kali Quran, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddi'an min khasyatillah. Mula kiai-kiai mbiyen nek gunung niku wis obah, ayat niku sing diwaca lau anzalna niku diwaca Mbah Mat, Mbah Dalhar macane niku, dan Mbah Marijan maca napa? Mbah Marijan maca terjemahane ayat niku ingkang didamel kidung jenengane Kidung Kacer. Nah kok diarani Kidung Kacer? Soale Mbah Marijan ra iso ngarani ayat niku surate surat Al-Hasyr. Lho surate kan Al-Hasyr, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasyyam mutasaddi'am min khasyatillah niku surate Al-Hasyr. Lah wong Jawa nyebut Hasyr kan ora iso, Kacer. Wong duwene ana caraka. Co, ini gula. Dibulang tengriku, ngeten ni. Ngulang wong Jawa ya ora gampang. Dibulang alhamdu, wong ora duwe huruf k, duwe neko, metune alkamdu. Rabbil alamin ora duwe ngo. Rabbil alamin, mulai Rabbil ngalamin. Ramadan ora duwe dot duwe nedo karo lo mulo dadine Ramadan utawa Romlan. Wudu dadi wulu. Lha niki ora ulama. Lho tiyang Bugis niku kan muni Abdurrahman mboten iso metune beduh amang. Wong Bugis kan mateni ngene mboten ngoten niku. Mula santri tebu ireng zaman Pak Hasyim enteng sing diwulang siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim mingkem siratal ladzina an'amta alaihab dadi sah iki lha niku Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir medun teng mriki mulang wong Jawa. Wong Jawa duwe murid loro sing pinter jenengane Syamsuddin kali Hasanuddin ken pindah teng Jawa Barat ndamel pesantren teng daerah Kerawang antarane Majalaya kalian Rengas Dengklok jenengane pesantren Kuro. Pesantren Kuro niku pesantren Al-Qur'an. Lah duwe murid sing pinter namine Datuk Kahfi pindah Cirebon ndamel pesantren Amparan Jati. Syekh Datuk Kahfi duwe murid sing pinter jenengane Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing akhire iso ngislamke turun pajajaran jenenge Roro Santang, Kian Santang, Walang Sungsang. Lho, niku mulo kiai Jawa Barat niku sedaya turunane ngriku. Nah, Syekh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sebagai seorang alim punya anak namine Ibrahim asmara kondi apal Quran. Ibrahim gak ada anak namine Rahmat Sunan Ampel, apal Quran, apal Sahih Bukhari Muslim. Sunan Ngampel duwe anak wedok jenengane Aisyah, apal Quran, apal Sahih Bukhari Muslim, digarwa kali Raden Fatah. Duwe anak namine Asyikoh, apal Quran, Sahih Bukhari Muslim, digarwa kali Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Duwe anak Khadijah, digarwa Syekh Husain Rumi saking Italia ngriko. Panggenane teng sandingi Konstantinopel, makame tesih enten teng ngriko. Lah duwe anak Qasim Sunan Derajat Bang Ampel niku apal Quran apal Sahih Bukhari. Wis niku syarat pokok zaman biyen. Qasim duwe sedulur namine Makhdum Sunan Bonang. Nah Qasim duwe anak Nur Rahmat Sunan Sendang Dhuwur rika Lamongan. Nur Rahmat duwe anak Abdul Qadir, Abdul Qadir duwe anak Abdul Qohar, Abdul Qohar duwe anak Jayeng Rono siji Bupati Pasuruan. Duwe anak Jayeng Rono loro Bupati Pekalongan pertama duwe anak Syekh Husain Rahmatillah Sunan Sedorawo Adipati Batang ingkang kawitan sedaya keturunane pindah teng daerah Jawa Tengah pedalaman Dieng enggak ada anak turun sing ngedunke kiai-kiai Magelang termasuk ngedunke mungkin kiai-kiai Klaten ngedunke kiai-kiai Jogja wonten sing dadi Muhammadiyah ana sing dadi NU ana dadi Kiai Munawir ana dadi Kiai Dahlan. Mula kabeh kiai niku sakjane mung sak ndong-ndokan pian. Sak petarangan. Mula aja gelut nggih wong sak ndong-ndokan mawon kok gelut. NU Muhammadiyah niku mboten gelut. Tersak gelut. Wong Kiai Dahlan karo Kiai Hasyim niku mondoke ya sak kamar. Tenggene simbah Kiai Soleh Darat Semarang niku sak kamar. Gudiken bareng. Teng Mekah bareng nyantri tenggene simbah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Terus kali Syekh Mahfud Termas wangsul teng Jawa, siji teng Jogja, siji teng Jombang. Sing teng Jogja niku wonge pedagang praktis-praktis jak tarwe ping 20 mboten do menyang. Mula goleke hadis sing paling enteng 8 saking Siti Aisyah. Nek Mbah Hasyim wong ning Jombang 20 cukup iso. Lah mboten tau padu wong loro niku, soalé loro-lorone kan ora ngerti wong Gusti Allah ya ora tau medhun sing bener 8 ngene ya ora. Cuman Kiai Hasyim nek gojloki Kiai Dahlan ya wis kanggonmu pira 8 ning aman nggonku lho 20. Lah kok aman? Ah sesuk ning akhirat kok bener 8 ya ora apa-apa aku ndek 12 ra kanggo. Ah sesuk ning akhirat kok sing bener 20 lah sampean sing kurang 12 ning golek nang endi? Lho NU niku nak paling aman. Paling aman. Ngriko ra selawatan kene selawatan. Kira-kira apik pundi? Dadi NU niku sesuk santri ngeten iki swargane paling apik. Nek ngriko niku insyaallah nggih mlebu swarga. Padha kabeh mlebu swarga. MTA ya mlebu swarga, LDII ya mlebu swarga, kabeh mlebu swarga. Cuman berhubung kelakonine pokok-pokok tok, sesuk mungkin swargane niku mek cagak tok. Lha iki mek cagak tok niku lha geleme sing pokok-pokok. Nek swarga mlebu, sing garai kono niku ora iso mlebu swarga sesuk soalé dosane alok-alok wong niku tok mawon ketoke. Nek mlebune Muhammadiyah ya mlebu swarga, tapi kira-kira sing lha masalah Muhammad ngono tok karo sing marhabanan ya apik sing marhabanan. Sampeyan seneng endi dikeki I love you tok apa sak kembangé? Sampeyan dikeki aku cinta padamu tok ta sak puisine. Ya teneng sak puisine to ge. Sak lem-lemane lho ngoten wong cara donya ngene ketok. Gila niki lho. Lah terus waktu niku niki kula terusaken dhewe malih. Wong kula nggih ajeng aos teng Lamongan niki. Terus saya dhewe malih. Lah, tapi beberapa ulama niki menghadapi masalah wong Jawa. Wong Jawa menghadapi masalah. Napa? Dolagek gelem diwulang syahadat kon sembahyang urung ge. Gelem. Nah wektal durung gelem akhirnya digoleke ulama sing gelem ulang syahadat tok entuk saking pasai jenengane Abdul Jalil. Nah Abdul Jalil niki hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Medun teng Jawa mulang syahadat tok damel pesantren Lemah Abang. Basa aluse niku Siti Brit, basa kawine Siti Jenar. Mula Abdul Jalil kondang jenengane Syekh Siti Jenar, alumni pondok pesantren Lemah Abang dugi sakniki terkenal santri Abang. Abangan niku ya gelemane gek syahadat tok. Syahadat tok. Nah, terus akhirnya diterusne kali Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo mulang syahadat wis digelem nggih. Tapi nek dijak sembahyang isih angel, tapi nek jak madang teko kabeh. Mila Sunan Kali Jogo niku hafal Quran. Nek do mangan nek teko kabeh nek mangan, mila Sunan Kali Jogo senengane gawe tumpeng gedhe. Gede sisane tumpeng sekaten gede niko sisane Sunan Kali Joko. Langkin pun bar mangan boten dilok-lokno meng dikokon wijik, tapi si wijian telu, wijian siji kembang mawar, wijian loro kembang kenongo, wijian telu kembang kan kantil. Urip iki mawarna-warna, kenongono kenongine ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lha jaman semanten nek ngeten niku. Lha niku sae napa sae ajaran kaya ngoten niku? Sae. Sae kok. Terus apa niku elek? Wong alim kok. Lho nggih nek ana wong arep rabi ben ora padu ngarepe omah kengken nggelehi gedhang kali tebu nek wis ning gedhang karo tebune manten aman. Kowe wis tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep gek ndang mlebu. Lha ini pelajaran-pelajaran dulu. Kehebatan seorang pendidik iso Sunan Kalijaga niku ngulang menungso langsung ngangge Quran saged wong ahli Al-Qur'an. Tapi nek mulang menungso sampean pengin dadi wong apik, ngene lho Kang. Apik iki jempol ya. Jempol iki ra iso urip nek ra ning jentik. Jentik iki artine aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan. Dalile ana niku mboten dalil. Iki apa? Iki apa jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra. Nah, iki apa? Penunggul dadi wong sing aja unggul. Unggul, aja sombong-sombong. Ki apa penuduh? Nek kowe iso nuduhke wong kowe jempol ngene iki ta. Mboten ribet. Mboten kok iki dalile apa? Dalile apa? Dalile mboten. Dadi kabeh to tapi Islam Indonesia Islam terkuat karena sistem pendidikannya dilakukan oleh orang-orang yang ahli pendidikan. Mboten wae ahli maca. Saniki niki sing buanter lah ahli maca le ngaji ning radio mulo kocluk kabeh tuan. Tidak pendidik yang hebat. Jak ngaji angel tapi nek jak ndelok wayang ta teko mula Sunan Kalijaga nggawe wayang model anyar sing maune wayang beber dijejer dadi wayang kulit ditatah disungging ngangge blencong dadi wayang model anyar. Lakone digawe lakon model anyar, lakon fastabiqul khairat samir ala khairin fatruk anil bagho. Tapi didalili cepet-cepet nglakoni apik ninggal sing elek ngangge samir ala khairin fatruk anil bagho angel. Mula samir dadekke semar, khairin dadekke gareng, fatruk dadekke petruk, bago dadekke bagong. Begitu ngelumpuk dadi siji, semar ngentut kayangan kocar kacir. Lho kira-kira sampean wani ora gawe crita ngono iki. Kayangan kok dientuti karo semar kocar kacir ora wani sampean. Ngono lho. Wong sampean gawe crita iki napa kok panas banget? Antrakane bocor ngono wis wedi sampean ora wani to. Areng wayang pun dadi, garek lakone pun dadi, garek gawe alat musik model anyar. Sunan Kalijaga goleki gurune ingkang asma Sunan Bunang ketemu alat musik model anyar jenenge gamelan, nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang kung, nang kene nang kono nang kene nang kono nang kene nang kono dang dang balik nang Sang Hyang Agung. Minu tok. Terus bareng ngono golek lagu Sunan Drajat ken madoske lagu ketemu lagu model anyar jenenge maca macopat. Macopat niku lakone menungso urip nang akhirat nang donya balik meneh ning Gusti Allah. Lah lakone menungso niku tembang, lakon tembang dilakokno inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jawane aja lali sangkan paraning dumadi. Tapi nek dadi lagu, lagu pertama macopat niku Mas Kumambang kehidupan di alam akhirat, alam roh ngriko, bareng alam roh Mas Kumambang sampeyan tembangi mijil medun brejel lahir nang nang donya mijil tembange. Labar tembang mijil sampeyan tembange napa? Kinanti sangonono kanthi agama kanthi akhlak cilik-cilik niku. Soale nek kinanti kok ora disangoni agama akhlak, dilitengkas tembangi sinom. Menungso nek wis dadi nom ulangane angel soale ndablek. Nek empun bar sinom tembange napa? Tembange asmara dono. Walah menungso nek wis ketaman asmara tambah angel maneh. Taek kucing rasa coklat. Lapar asmarondo no tembangin no po menungsoniku gambuh tempu elanang karo wedok menikah bangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bar gambuh tembangin no po dandangku gula nek wis barabi nek ketemu dandang ya pahit nek ketemu gula le legi entuk bojo ratau bali ranggo duit petuk dandang pahit petuk bojo pinter suke senengane ga duit ngelem ngelem bojo ne entuk gula. Maka orang setelah gambo ketemu dandang gula ngerasa ke manis paiteu urip. Labar dandang gula ketemu tembang jenengane tembang durmo. Orang harus mulai berderma mengambil kemanfaatan golek manfaat neng donya khairun nas anfa'uhum linnas. Labar durmo tembangi nopo? Ayo bar durmo tembangi pangkur. Menungso kudu belajar maneh mungkur sekondo donya sregep ngahat waginan mah nah, lho kudu belajar mungkur. Are tinggal iki do nyarep lebu lawang ciut mau. Soale nek wis bar pangkur tembange tembang megat roh, copot raga sak sukma nikmati. Lah terakhir tembange pucung sampean dipocong seluku-seluku bathok-bathok. Lho. Ini ku tak lho, mulange Kiai Jawa mbiyen. Ora kaya iki dalile ngene, iki dalile ngene, iki dalile ngene. Mboten. Ning hasilnya 500 tahun yang lalu diajar ngangge cara kaya ngeten niku sakniki anak turun berikutnya menjadi ulama-ulama yang hebat. Lho mental pendidik niku ora kok kudu ngene ora dididik kok sithik iki mungkin isih tapi sesuk anak turune mesti mboten. Lho Klaten biyen niku terkenal ora gelem sembayang ning sakniki do merlu tori Torikoh, tapi nek wis melu Torikoh ya aja lali sebab Torikoh niku ngulang lambe, ngulang ati supaya napa sikile gelem nglakoni syariat, lambene tambah diulang, atine tambah diulang kok sikile tambah abot, niku berarti mesti eneng sing salah. Sikile diwulang, atine ora diwulang, artine mboten ngangge Torikoh, sregep niki akhire meng ngamuk. Ngamuan, tadi ini Amrozi, tadi ini Pak Asyir ini kok mula menungso kudu jangkep atine diulang ngangge tasawuf ngangge toriko ndase diulang ngangge ilmu kalam ngangge Abu Hasan Al-Ash'ari Abu Mansur Maturidi ngriki diulang ngangge Imam Ghazali sikil awake diulang ngangge ilmu fikih derek Imam Syafi'i, Imam Malik Imam Hambali, napa Imam Abu Hanifah, lan iki ahli sunnah wal jamaah. Ngaku ahli sunnah wal jamaah kok ora gelem toriko niku berarti mboten ahli sunnah wal jamaah. Ngaku ahli sunnah wal jamaah kok toriko tok mboten purun sembayang niku ki mboten ahli sunnah wal jamaah. Gathuke ati kali awak kali sirah niki Islam ingkang sampurna. Lah kula panjenengan sedaya niki diwulang lagian mula nggih dicacak mawon nek panjenengan zikire kok isih krana telek berarti jenengan akeh tekan lambe zikir telek kertas jenengan. Lha zikir telek niku ana sak niki. Jenengan ajeng pengajian kepecak telek, subhanallah. Oh berarti zikire cap telek soalnya ora kepecak telek ora muni subhanallah. Zikire gek cap utang, nek utange kathah zikir, begitu utange lewat lali yo berarti zikir cap utang sing sregep mawon utang utawa sing sregep kebecak telek. Utawa zikir tahunan seduwer insyaallah ana bledek. Lha niki lho. Lha niki kula menso lagi diarahkan ke situ, mula sing sregep, sing sabar lagi ditata Gusti Allah yufaqihu fit din tugase ulama anak qori wa antasame wallahul ha hadi awak dhewe niki maca sampean do ngrungokno ning sing paring hidayah niku Gusti Allah. Lha niki lho amma ba'du. Lho amma ba'du niki kian. Gek mukadimah ngaji rampung. Niku kula dereng mulai ngaji. Lha kula lak ket wau pun muni amma ba'du dereng. Lha ngene iki gek amma ba'du. Lha dereng gak. Tapi kita emu kok dimasuk ya ora apa-apa nggih. Nggih. Sesuk maneh terusane pokoke sing penting kula wis silaturahmi sing pokok niku kula mboten aja ngaji niku tak niati. Tapi al mukminuna wal mukminat ba'dhum auliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Cuman kula weling setunggal napa sakniki kok apa-apa salah nggih? Beduk salah, pujian salah niku sakjane mboten nyalahke beduk, mboten nyalahke pujian, mboten nyalahke napa-napa niku. Niku ibarate wong damel mblumbang anyar dereng enten iwake. Lah iwak niku nek ajeng ditumbas gedhe digedhekke kesuwen. Nek arep tuku gedhe kok ora ndek dhuwit, akhire obok-obok mblumbange tanggone. Supaya engko nek mblumbange tanggone iwake wis tele-tele serok pin pindah. Lha nek ngoten niku tok mawon dadi tenang mawon. Niki lak ilmune ibu-ibu to nggih? Teng pasar sangu 20.000 kepengen kerudung ternyata kerudung neng pasar regane 50.000 akhirnya nopo pinten bu 50.000 aduh 20.000 warnane ala pupu ini bu nopo to mbak iki warnane oh kurang ape iki kurang ini ya wes 45 wah iki jahitane rada elek tetet ngeten iki ayo wes 50 we mbak wah iki ana bolonge padahal dijojok ayo wes 30 akhirnya terus dilok-lokno diedet-edet akhirnya medun tekan 15.000 sing diturahan 5.000 lho mengerti ini kena sajane sajane hari ini yang terjadi itu kan itu entuk proyek gawe blumbang lho kan aneh tadi nek cara kiai ini mohon bingung amit sewu nggih kiai ini kula judeg to ndandani kolah masjid niku mawon angel. Dandan ini ki lo angel, lo ki kok ono uang ni ku menungsone rungono, gedunge wes gede-gede, sekolahane wes gede, padahal uangnya durungono. Lah ni ku lo sing nyangoni sopo, lah sing nyangoni lah ya butuh, masuk keke blumbange ranengi wae biji tak. Mula jod doa lo alok blumbange tonggo, tonggo ni beduk salah, tungkat salah, lo tungkat ni salah teng pundi. Wong awak dhewe niku meloki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku nyarati imam nomor 1 li ulama ihim krana ilmune, nomor 2 li masyayikhihim krana tuweke. Kiai tuwek khotbah ngeten iki nek ra ditungkati nek gledak sapa sing tanggung jawab. Sing kaping kalih wong khotbah niku cara Imam Syafi'i ra entuk ketua ketawe sebab niku rukune salat Jumat lah sebab niku rukun ra entuk ketua ketawe bentangane ora ngenang ngene cekeli tungkat. Dene kita ketu niki napa syariat mboten syariate niku wong sujud ra entuk ketutupan rambut bathuke supaya ora ketutupan rambut bathuke ditopeni diketoni ajeng abang ijo gunung oleh udeng ya oleh sing penting kan ora ketutupan nutupi ngriki nggih ta ora di napa-napa katok diwale ya ora apa-apa lho kan niku lho mulah niku lho ini hari ini yang terjadi satu kebutuhan blumbang anyar sing kaping kalih pancen wong konslet ngaji ngaji nih, corone ngaji konsep mulane lah. Para sahabat niku ben ora sombong lah kengen ngatok nyingkrangke katok kula dhewe katok. Kengen nyingkrangke katok. Sahabat nih, sahabatku aja dawa-dawa ya katokmu soalnya wong katoke dawa iki khailak sombong. Sayyidina Abu Bakar langsung ngentikan, "Jeneng Nabi ning nggen kula niki dawa kabeh, nek kowe ra apa-apa wong kowe iki ora sombong." Langsung niku. Lah mila sahabat niku mbiyen supaya ora sombong cingkrang kabeh. Wong sahabat atine wis dadi semakin cingkrang, semakin mboten sombong. Lah nek wong Klaten sing nganggo ya tambah cingkrang ya tambah sombong. Lha nek niku to mboten ngukur niki lho mboten. Terus saged Niku saged ngukur niki nene men saged. Hati kemenyek. Keduren ngukur ah. Awah, hati gayane kaya wis paling kenal Gusti Allah. Lho wong kenal Gusti Allah ning ngeten iki lho contone nggih. Ya Allah, siraku lo ngelu ya Allah. Ngelu ya Allah, ngelu cling ilang. Oh berarti wis wusul teng Gusti Allah. Nek kula ya Allah sira ngelu, kok tambah ngelu. Nek kula garek teng warung madus budrek ngono angel. Lho awak dhewe nek meneng ngene kok iso langsung ngriko? Berarti panjenengan jan pun wusul teng Gusti Allah, tapi nek ngene kok malah turu. Ya wis ngene ngene. Lha dan ini lah, pendidik semua Mbah Salman pendidik, ulama-ulama ini pendidik. Mboten kok kaset, mboten pendidik beda gayane niku. Ngomong menungso niku beda, ora kok dididik, musrek, musrek, musrek, musrek. Niku lha niku saking pegelen ndelok ngrungokno radio teng Klaten niku pegel. Niku nek mboten nemplek teng motor tak banting niku radio. Tapi berhubung nemplek teng motor, lha ya napa-napa kok salah. Napa-napa salah. Ziarah kubur salah, ndongakno wong mati salah. Lho nek ndongakno wong mati niku salah, apa wong ndongakno wong mati niku ora tekan, ora mungkin Kanjeng Nabi ngongkon uluk salam teng kuburan. Assalamualaikum ya alal kubur, berarti kan wong kuburan niku ngerti nek diuluki salam. Tapi kan ora krungu sampeyan jawabane. Soalnya begitu krungu ora bakal uluk salam maneh saumur urip. Waalaikumsalam, nah nyusul kapan sampeyan ngono ya ora cita. Lha sakniki wong mati mboten entuk ditangisi sebab wong mati nek ditangisi sing sak tangise wong urip niku nyebabaken siksane wong mati. Lho nek tangis wis tekan masa donga ki ya ora tekan ya aneh to niku. Niku ajane wong kocluk mula niku asal muasale ndongakno wong urip wong mati niku iso didongakno. Rumiyen niku wonten niku sedaya Ibnu Taimiyah teng kitab Majmu'ul Fatawa niku cetha mengatakan dongane wong urip nang wong mati iku tekan, nek ana sing ngarani ora tekan kuwi ahlul bid'ah. Niku Ibnu Taimiyah mang buka kitabe Majmu'ul Fatawa. Imam Ahmad Ibnu Hambal niku nggih ngarani nek wong mati iso didongakne. Imam Hanafi, Imam Malik niku sedaya ngarani wong mati niku iso didongakno, diwacakno Quran tekan kabeh. Sing ngarani ora tekan mek sitok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lho ya. Mek Imam Syafi'i tok sing ngarani dongane wacanan Quran nang wong mati iki ora tekan. Mek Imam Syafi'i tok. Iso tekan syaratte diomongno. Niku lho, Allahumma ja'al utawa Allahumma usil sawaba ma qara'ta ma qara'tu ma qara'na ila ruhi sapa. Niku gek ta. Tekan tadi ono AKT nek cara Imam Syafi'i. Soalnya Imam Syafi'i niku sedaya kudu eneng AKT. Bahkan jaluk ngapura mawon kudu eneng AKT. Kula nyuwun ngapunten riyaya, Pak. Lah napa? Nyolong grameh wingi wis do gelut niku Imam Syafi'i. Dene iki Imam Syafi'i kudu diakatno diniati nekake ganjaran nang sing dituju niku Imam Syafi'i. Sing liyane niku biasa rasa dadak diucapke diniati ngoten tekan. Mila Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama zaman biyen tutupan khutbahe lak padha Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat padha. Cuman awak dhewe duwe carane ndongakno, sing kono ora duwe carane ndongakno wong ora gelem tahlil, ora gelem yasinan, akhirnya ora duwe cara, bareng ora duwe cara suwe-suwe anak turune boten ngerti carane ndongakno wong mati. Akhirnya suwe-suwe malah ngaramne ndonga nang wong mati. Lah kuwi kafir. Nek meng beda mawon monggo. Tahlil ya kena, ora tahlil ya kena, meng wong mati didongak. Ne, tapi suwe-suwe le ngaji pun do pedok, ora gelem tahlil saat niki pun purun meng wis kadung sungkan tahlilan, akhirnya damel istilah kalimah thayyibah. Udah mawon apa po? Sing maune ora gelem ilah hadroti saat niki wis ketemu dasare wis purun semoga arwahnya. Lah padha mawon ten niku. Pejabat ben ora ngiwa, ben ora nengen, ben ora dadi NU, ora dadi Muhammadiyah, wong pejabat mula carane beda mengheningkan cipta mulai. Padha mawon. Sing maune ora gelem sayyidina ngajine suwe-suwe gelem kepethuk dasar la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Kowe aja nyeluk nabiku kaya kowe nyeluk ing antaraning sira kabeh wis ketemu, tapi ajeng muni sayyidina lak wis mboten kepenak. Soale wis do ketemu dalile. Sakniki ngangge baginda ya padha mawon ra apa-apa. sing maune ra gelem selawatan terbangan sakniki suwi-suwi wis ketemu dasare urun tapi nek ajeng terbangan ra kepenak soalnya wong NU wis do terbang terbangan ning sakniki berhubung pun ketemu dasare mboten ngangge terbang tapi ngangge lambe tung tang tung ciki ciki dang tung ciki ciki dang tung jenenge nasyid lah wong sing ngriko mawon pun ajeng ajeng melok awak dhewe kabeh kok iso awak dhewe ajeng pindah mriko niku nek mboten wong gendeng mangan apu lak mboten enten. Gitu, lengkri kau ni kau mesti melok meriki mengcarane se supaya orai sin ini kita mohon. Ye, lah mungkin kanti kulo penjenengan stoyo diulang teng popongan niki, kulo penjenengan stoyo klebu gorongane murid, ingkang tesih menempuh perjalanan menempuh golek ilmu neng bab Gusti. Allah muka-muka sak waya-waya kula panjenengan sedaya kapundhut klebu golongan tiang ingkang belajar ingkang husnul khotimah. Ngene ta mawon nggih? Oh ngene mawon. Ngeten sisa ngeten tok. Ya Yuhuda ngeten. Pun mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal ridha saking Allah. Ilmu kula panjenengan sedaya dados ilmu ingkang barokah ingkang manfaat. Umur kula panjenengan sedaya dados umul ingkang barokah manfaat, anak turun bondo kula panjenengan sedaya dados bondo anak turun ingkang manfaat ingkang barokah. Ridho illah li syafaati Rasulillah bin ati tu awasyi wa wassalam wal qabul al Fatihah. Arrahmanur rahim maliki yaumiddin ya kana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ja'alna wa auladana wa jama'a dzurriyyatina min ahlil 'ilmi wa ahlil khair. وأهل العبادة أهل القرآن نسأل الله تعالى بالقيامة بنور الإيمان لآبائنا لمشايخنا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل رحمتهم مغفرة على جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.